Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Bab la yaqbalullahu sadaqatan min hulul. Dalam nuskah la tuqbalu sadaqatun. Dalam nuskah yang lain la yaqbalullahu sadaqatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sadaqah min hulul, yang didapatkan dari hulul. Hulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Paham ya? Dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu namanya hulul. Wa la yaqbalu illa min kasbin tayyib. Dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari usaha yang thayyib, yang bagus. Dari usaha-usaha yang halal. Thayyib. Bab ini diambil dari lafaz hadis. Kalimat la yaqbalullahu sadaqatan min ghalul atau min ghulul. Itu hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Lafaz hadis la yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang thayyib. Nanti akan disebutkan pada hadis di bawah itu. Hadis 1410 di bawah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Baik. Di sini jelas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab menjelaskan tentang dua masalah. Yang pertama, la yaqbalullahu sadaqatan min hulul. Ini yang pertama. Allah tidak menerima sedekah dari hulul. Dari harta benda yang diambil dari rampasan perang atau ghanimah yang belum dibagi. Ini nas hadisnya Rasul, jelas. Sehingga walaupun disodakohkan, diinfakkan, berhubung berasal dari hulul, maka sodakohnya mardudah, ditolak ghairu makbulah. Ini diantara contoh-contoh sodakoh yang ditolak. Ya, contoh-contoh sodakoh yang tidak diterima. Sodakohnya dari harta benda yang dia curi, dari ghanimah, rampasan perang. Apapun bentuknya. Masalah kedua ialah la yaqbalullahu illa min kasbin thayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kecuali dari usaha yang halal. Ini lebih umum lagi. Lebih umum lagi pembahasannya. Persyaratan sedekah itu diterima oleh Allah kalau sedekah itu dikeluarkan dari usaha yang halal. Ayib. Mafhumnya kalau sedekah itu dari harta yang diupayakan dengan cara yang haram, tidak diterima. Dan umum tidak hanya ghulul, tidak hanya karena maling ghanimah, tapi umum semua sedekah dari harta-harta yang haram, yang diusahakan dari harta yang haram, ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Umum ada orang korupsi, ya, entah itu pegawai bawahan desa sampai pusat sana, korupsi. Yang namanya korupsi itu bahasa kerennya maling, kan begitu, dia mengambil harta yang bukan haknya, korupsi dia. Dari korupsi ini dia keluarkan 2,5%-nya. Masya Allah ya. Nah, dikatakan ghairu maqbulah, tidak diterima. Kenapa? Dikarenakan bukan dari kasbun thayyib, dia dari harta yang haram. Lebih jelas lagi, ada orang maling. Ada orang maling, entah bobol ATM, atau dia maling di toko-toko, atau maling di rumah-rumah, dapat hasil. Hasil malingnya itu diinfakkan untuk pondok pesantren. Hah? Ya, pihak pondok enggak tahu. Taunya ada teman-teman, salah seorang teman yang Masya Allah khair, dermawan, sering sedekah. Ternyata dari hasil maling, sedekahnya tidak diterima. Dikarenakan min kasbin haram, dari usaha yang haram. Ada orang barakallahu fikum kerjanya di bank. Yang namanya bank ribawi. Baik bank syariah atau bank non syariah ribawi. Otomatis gaji yang dia terima haram. Tayib, ketika dia berinfak, bersedekah dari hasil usaha yang haram tadi, la tuqbal. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ditolak. Dikarenakan bukan kasbun thayyib, bukan usaha yang halal. Sehingga lebih umum, ini masalah lebih umum, Pak Ivan, meliputi semua sedekah-sedekah yang dikeluarkan dari usaha-usaha yang haram, yang enggak halal, apapun bentuk usaha. Mafhum? Masya Allah. Saya sedikit mencontohkan lagi, dikarenakan sebagian orang-orang awamun nas mengira itu perkara kebaikan. Ada orang bekerja di dunia hiburan, di dunia hiburan. Hiburan itu haram apa halal? Halal. Hiburan halal. Hah? Ada orang kerja sebagai pemandu karaoke. Ah, ya namanya hiburan. Saya nggak bilang orang-orang awam. Saya kasih contoh demikian kenapa ya, Ikhwan? Yang berkembang di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini. Kalau engkau bekerja berusaha, yang penting antum tidak menyakiti orang lain, yang penting antum tidak mengambil hartanya orang lain, tidak maling dan segala macamnya, halal. Dari hasil jerih payah sendiri kok. Itu usaha saya halal, sah-sah saja. Walaupun dalam dunia haram, dalam dunia hitam, dan segala macamnya. Itu orang awam. Dalam pandangan syariat, hukumnya apa ya? Hukumnya haram. Kemudian dia infak fisabilillah. Dari kalangan mereka-mereka ini, para penghibur-penghibur, apa namanya? Kalau zaman apa bahasa kerennya itu? Para artis-artis. Infak dia, infak untuk sedekah, untuk ini, untuk itu semuanya ghairu maqbulah. Ditolak, tidak diterima. La yaqbalullahu sedaqatan illa min kasbin thayyib. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari usaha yang thayyib, usaha yang halal. Paham? Sehingga semua yang dari haram-haram ditolak. Satu di antaranya ghulul. Jadi pembahasan hulul satu contoh dari yang haram, sementara pembahasan yang kedua itu lebih umum lagi. Sekarang masalah ketiga. Yang ini tolong dijamkan baik-baik. Tentang masalah dua, masalah pertama, masalah pertama, masalah kedua, Al-Imam Al-Bukhari berhujjah dengan ayat ini. Beliau mengatakan di qaulihi, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik. Yang dimaksud dengan qaulun ma'ruf dalam ayat ini adalah ucapan-ucapan yang baik ketika menolak orang yang meminta-minta. Itu qaul ma'ruf. Jadi ada orang datang kepada kamu ngemis, minta-minta, "Pak, sedekahi, Pak." Kalau orang Jakarta bilang, "Cepek, Pak." "Gopek, Pak." Gitu ya. Barakallah itu. "Pak, sedekah, Pak." Qadarullah, antum ini tidak punya kelebihan rezeki. Maka yang dianjurkan apa, Ikhwan? Qaulun ma'ruf, dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk menolaknya. Mohon maaf, Pak, saya belum ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Bapak dan rezekinya Bapak. Jadi nolaknya halus dan ucapannya baik. Itu namanya qaulun ma'ruf. Raddun jamil, itu bahasa Arabnya ya. Raddun jamil, menolak dengan cara yang halus. Yes, qaulun ma'ruf. Wa maghfiratun, ini jelas, maghfirah dari Allah Azza wa Jal, ampunan dari Allah Azza wa Jal, karena engkau sudah menolak dengan cara yang halus tadi. Maghfirah di sini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan engkau menolak dengan cara halus. Jadi ketika ada pengemis datang, kamu tidak ngasih dan kamu mengucapkan dengan kata-kata yang halus, menolak dengan cara halus, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Tindakan kamu itu mendapatkan ampunan dari Allah. Maghfirah. Allah mengatakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, menolak dengan cara yang baik, wa maghfiratun, dan mendapatkan maghfirah dari Allah karena itu, khairun, itu lebih baik, min shadaqatin, daripada shadaqah yatba'uha adza, shadaqah kemudian diiringi dengan adza. Apa itu adza kemarin, Ikhwan? Menyakiti orang yang dikasih sedekah. Wallahu ghaniyun halim, Allah itu zat yang maha kaya lagi maha lembut. Di sini ayatnya berbicara tentang masalah sedekah yang batal gara-gara al-adza. Ya, ayat ini menjelaskan sedekah yang batal gara-gara al-adza, menyakiti orang yang dikasih sedekah. Baik, dan menjelaskan lebih baik kamu tidak memberi, kamu tolak dengan cara baik-baik, lebih baik kamu dikasih ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla daripada kamu sedekah tapi disertai dengan adza, disertai dengan menyakiti yang kamu kasih tadi itu. Nih, ambil sana. Minta terus. Nih, ambil sana. Kalau bukan karena saya enggak makan kamu, itu namanya adza. Hah? Menolak dengan cara halus lebih baik daripada sedekah dengan disertai adza. Tebihan, saya ulangi lagi. Ayat ini berbicara tentang masalah sedekah yang batal gara-gara adza, menyakiti orang yang dikasih sedekah. Paham insyaallah ya? Baik, antum sampaikan BBF. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan sedekah yang dikeluarkan dari hulul ditolak dengan ayat ini. Sedekah yang dikeluarkan dari hulul ditolak. Pakainya ayat ini, padahal ayatnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hulul ngambil uang ghanimah. Bagaimana wajhul munasabahnya? Bagaimanakah korelasi? Bagaimana cara menjamak mengkompromikan antara bab dan ayat? Jawabnya barakallahu fikum ialah, jawabannya barakallahu fikum adalah menggunakan qiyasul aula. Menggunakan qiyasul aula. Penjelasannya. Sedekah dari harta yang halal. Sedekah dari harta yang halal. Tetapi diiringi dengan kemaksiatan namanya adza. Diiringi dengan kemaksiatan namanya adza, menyakiti orang lain. Itu batal. Apalagi min babi aula. Apalagi sedekah dari harta yang haram. Mafhum? Keharamannya itu pada zat hartanya. Maka lebih-lebih lagi batal. Sedekah dari harta yang halal, zat hartanya itu halal, tapi diiringi dengan tindakan yang haram, yaitu menyakiti orang lain, batal. Apalagi sedekah dari harta benda yang zatnya adalah haram, dari kata-kata hulul misalnya. Ayat itu min babi aula, lebih-lebih lagi dikatakan haram. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berhujjah dengan ayat ini menggunakan qiyasul aula. Namanya qiyasul aula. Yang ini aja haram, apa? Yang ini aja batal, apalagi yang itu. Yang seperti ini aja batal, apalagi yang itu, gitu ya. Sedekah dari harta yang halal tapi diiringi dengan adza saja batal, apalagi sedekah dari harta yang zatnya haram. Min babi aula, lebih-lebih lagi dikatakan batal. Itu sisi munasabahnya, korelasi antara ayat dan babnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu menjelaskan tentang fiqihnya Imam Bukhari, kedalaman ilmu Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah. Ada pun faedah penting yang kita ambil dua masalah tadi. Ya, yang pertama, Allah tidak menerima sedekah dari hulul. Apa hulul? Mengambil harta rampasan perang tanpa izin. Ya, maling, ghanimah, itu namanya hulul. Ditolak. Masalah yang kedua, lebih umum lagi, Allah tidak menerima sedekah kecuali dari usaha yang thayyib, yang halal. Mafhumnya, ketika dari usaha-usaha yang haram, apapun bentuknya, ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kalau sedekah itu ya ikhwan, sing tenanan, setulus hati, diambilkan dari yang paling bersih dari harta yang kamu miliki. Lebih afdal lagi, sedekah dengan harta benda yang paling kamu cintai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih albir, tidak akan meraih surga hingga berinfak, kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Jadi kalau mau dibikin tartib sedekah. Ya, sedekah yang paling afdal adalah sedekah dari harta yang halal dan harta itu paling kamu cintai. Plus kamunya lagi bakhil. hartanya halal, ini harta yang paling kamu cintai, wah kamu lagi seneng-senengnya dengan harta ini, lagi bakhil-bakhilnya dengan harta ini. Kamu infakkan fisabilillah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, luar biasa. Ini jaminannya surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Martabat yang di bawahnya, bersedekah dari harta yang halal, tapi tidak yang paling kamu cintai. Sedekah dari harta yang halal, namun tidak bukan yang paling kamu cintai. Ini juga mulia, bagus barakallahu fikum. Baik, kemudian yang berikutnya, sedekah dari harta yang haram, hukumnya apa, Ikhwan? Ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, apa sudah? Sahih Bukhari-nya, lanjut apa sudah? Sahih Bukhari-nya ya, Kawan. Kalau sudah kan enak, bacanya cuma bab sedikit sama ayat. Milih yang mana? Lanjut. Bab setelahnya masih ada kaitannya kok. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu shadaqati min kasbin thayyib. Bab sedekah dari usaha yang thayyib. Apa itu thayyib? At-thayyib huwa kullu ma ahallahu Allah. At-thayyib huwa kullu ma ahallahu Allah. At-tayyib adalah segala sesuatu yang Allah halalkan. Naam. Hadha mafhum. Al-muradu bi-tayyib al-halal. Mafhum. Ini penting ya, Ikhwan. Ini penjelasan dari para ulama, dari disebutkan Al-Hafidz dalam syarahnya. Ini penting, ada sebagian pihak, saya sedikit melebar, enggak apa-apa ya. Ada sebagian pihak punya pendapat dibedakan antara halal dan thayyib. Beda. Tidak semua yang halal itu thayyib. Tapi semua yang thayyib itu halal. Itu pendapat sebagian orang-orang mereka ya. Saya dapatnya dari orang-orang awam, enggak tahu dari mana sumbernya ya. Yang betul, yang namanya thayyib adalah kullu ma ahallahu Allah, semua yang Allah halalkan adalah thayyib. Babnya bab sedekah dari usaha yang halal. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu sadaqati min kasbin thayyib. Bab sedekah dari usaha yang thayyib, yakni yang halal. Kemudian beliau berhujjah dengan ayat ini. Tolong camkan baik-baik hujjahnya. Liqaulihi, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah menumbuh kembangkan sadaqah, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafar, setiap orang yang kafir, athim, yang banyak berbuat dosa. Ila qawlihi, sampai pada ayatnya, wala khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tayyib, kita baca ayatnya dengan sempurna yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 276 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala yamhaq, menghapuskan barokah riba. Al-mahqu itu izalatul barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan barokah riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Allah tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi banyak dosa. Allah mengatakan setelah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atawuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, untuk mereka pahala mereka dari Allah. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini ya ikhwan, zahirnya menjelaskan keutamaan sedekah dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah gitu ya. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghapuskan barokah riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Namanya fadilah bersedekah. Di ayat yang kedua menjelaskan keutamaan yang menunaikan zakat. Orang yang beriman, beramal soleh, sholat dan zakat. Apa keutamaannya? Mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua tidak takut. Yang ketiga tidak bersedih hati. Ini ayat berkaitan dengan masalah keutamaan sedekah dan orang yang sedekah. Tetapi, perhatikan ya kawan, tolong jamkan baik-baik. Tetapi ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk bab sedekah dari harta yang halal. Dari mana ya kawan sisi argumentasinya? Nah, jawabannya pada kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan sedekah setelah menjelaskan tentang bahaya dan ancaman riba. Baik, mohon. Jadi lafaz yang pertama, yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan barokah riba. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan sedekah dan Allah menumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Menunjukkan sedekah ini bersih, halal, thayyib, tidak ada unsur riba padanya. Kalau seandainya ada unsur riba, tentu akan habis barokahnya. Paham soal ya? Itu argumentasi yang disebutkan sama beliau. Jadi menyebutkan keutamaan sedekah setelah menjelaskan tentang bahaya dan ancaman riba. Menunjukkan sedekah itu bukan riba, riba itu bukan sedekah, riba itu haram, sedekah itu thayyib. Menunjukkan yang namanya sedekah dari harta yang thayyib, bukan harta riba. Ada mafhum? Kemudian ayat yang kedua, sisi argumentasinya adalah Allah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berzakat. Setelah menyebutkan iman, amal soleh, sholat, baru menyebutkan zakat. Menunjukkan zakat yang bersih, zakat yang syar'i, bukan zakat dari harta yang haram. Digandingkan dengan iman, dengan amal soleh, dengan ibadah sholat, maka zakatnya zakat dari harta yang halal, bukan zakat dari harta yang haram. Hadza mafhum. Itu namanya ikhwan al-istidlalu bisyak. Kalau yang sebelumnya namanya qiyasul aula, beliau berhujjah menggunakan qiyas aula. Yang ini saja haram, apalagi yang ini. Pada kesempatan sekarang beliau berhujjah dengan al-istidlalu bisyak, berdalil menggunakan konteks ayatnya. Al-ihtijaju bisyak, karena konteks ayatnya, pembicaraannya tentang ancaman riba, Allah akan menghapuskan barokah riba. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan sedekah, menunjukkan sedekah itu bukan bagian dari riba. Berarti sedekahnya bersih dari perkara haram, dipuji oleh Allah. Faedahnya apa? Menunjukkan sedekah itu harus dari usaha yang halal. Barakallahu fikum. Itulah Imam Bukhari. Ilmunya dalam, pemahamannya sangat dalam, fiqihnya sangat dalam. Barakallahu fikum. Al-muhim intinya, bab ini sama dengan sebelumnya, menjelaskan yang namanya sedekah itu harus dari harta yang halal, dicari dari hal-hal yang halal, diperoleh dari barang yang halal. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Antum hafalkan bab sama ayat bab ketujuh, bab yang kedelapan. Adapun terkait dengan masalah hadisnya, insyaallah kita kaji pada kesempatan yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Hadza mafhum, Allahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.